rasa ketun ono ring dada teko gawe atin riko lara son pahami salah ison iki kadung janji sing bisa nepati suara ati ngarep walas sejati langsung jaluk riko make buka hati mung cukup seminit piae tinggal nambiah tatu ring piate isu Terima kasih.